Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Insyaallah kita baca 3 hadis dari sore ini. Qala al-Imam al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-hadith al-thamin yang ke-8 an-humran maula Uthman radiyallahu bin Affan radiyallahu anhu annahu ra'a Uthman radiyallahu anhu da'a biwadu'in. Humran melihat Utsman bin Affan minta dibawakan air wudu. Wudu airnya, minta dibawakan air wudu, air wudu. Qala fa faraga 'ala yadayhi min ina'ihi. Beliau pun kemudian mengucurkan kedua tangannya air dari wadah tersebut kedua tangannya. Fa ghassalahuma 3 marratin dan mencuci dua tangannya 3 kali. Tsumma dakhala yaminahu fil wudu, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu. Tsumma tamadmada wa sansaqa wa stansara, kemudian beliau berkumur bersinsak masukkannya ke hidung wa sansar mengeluarkannya. Tsumma ghassala wajhahu 3, kemudian mencuci wajah 3 kali. Wa yadayhi ila al mirfaqaini 3, mencuci dua tangannya sampai dengan dua sikunya 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi 3, kemudian mencuci dua kakinya 3 kali. Tsumma qala, kemudian berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, nahwa wudu hadza, seperti wuduku ini. Wa qala, dan berkata, man tawaddaa nahwa wudu hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudhuku ini. Tsumma shalat raka'atain, kemudian sholat dua rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsah, dalam keadaan ketika wudhunya dan sholatnya tidak berpikir tentang sesuatu yang lain selain perkara sholatnya, tidak memikirkan masalah-masalah dunia ketika wudhu dan sholatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa yang telah lalu bagi dia. Qala hadis at-tasi', hadis yang ke-9, an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr ibna Abi Hasan sala Abdullah bin Zaid, aku pernah menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang wudunya, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi dengan dhammah wau berarti tata caranya, perbuatannya. Bada'a bi taurin min ma, beliau berminta dibawakan satu wadah air. Fa tawaddaa lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu untuk mereka, mempraktikkan bagi mereka tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ala yadihi minat taur, beliau pun menuangkan air ke tangannya dari wadah air tadi. Baghasala yadaihi 3, mencuci dua tangannya, maksudnya telapak tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur, beliau masukkan lagi masukkan tangannya tadi yang sudah tercuci ke wadah air. Famadmada wasansaqa wasansara 3, berkumur memasukkan ke hidung dan mengeluarkan 3 kali. Bisalatu ghurafat, dengan 3 kali pengambilan air. Tsumma adkhala yadahu, kemudian masukkan air tangannya ke dalam wadah air. Faghassala wajhahu 3, mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu faghassala yadayhi marratain ila mirfaqain, beliau pun kemudian masukkan tangan ke dua tangannya atau satu tangannya ke wadah dan mencuci dua tangannya 2 atau 3 kali. 2 kali sampai siku. Tsumma adkhala yadahu, kemudian masukkan tangannya. Pemasah merasahu, boleh mengusap kepalanya. faqbara bihima wadbara maratan wahida. Ya, beliau mengusap tangan dari depan ke belakang. Tsumma qasara rijlaihi, kemudian beliau mencuci dua kakinya. Wa bi riwayatin bada bi muqaddami ra'sihi, beliau mulai dari bagian depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafa, sampai ke apa namanya belakang kepalanya. Tsumma raddahuma, kemudian mengembalikan lagi dua tapak tangan tadi. Hatta raja ila makan ada di bada minhu, hingga kembali ke tempat beliau mulai mengusap kepalanya. Wa bi riwayatin atana Rasulullah sallam, Rasulullah datang kepada kami. Fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Ya, Abdullah Jambi pernah cerita dulu, pernah Rasulullah datang, kami pun keluarkan untuk beliau satu wadah air dari sufrin. Qul rahimun rahimakumullah. Dua hadis ini hadis, dua hadis yang asal, yang pokok dalam bab wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Utsman bin Affan dengan hadis Abdullah bin Zaid, ada dua hadis yang pokok terkait masalah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira jelas yang terpenting adalah yang pertama, dari hadis ini menunjukkan di antara keutamaan seorang mempelajari, di antara keutamaan seorang mempelajari tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dijanjikan mendapatkan ampunan itu dua syaratnya. Yang pertama, dia wudunya sesuai dengan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia salat sunnah ba'dal wudu. Yang ketiga, ketika dia wudunya dan salatnya itu tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Kata beliau, kata Utsman bin Affan, Nabi berkata, "Man tawaddoa nahwa wudhu'i hadza," barang siapa yang berwudu seperti wudhu ini, "tsumma shalla rak'atain," kemudian salat dua rakaat, "la yuhadditsu fihi ma nafsah," kemudian dalam wudhu'nya, dalam salatnya tidak memikirkan perkara-perkara lain dari perkara selain salat, tidak memikirkan masalah dunia, "ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini di antara ya keutamaan seorang mempelajari tata cara wudhu Nabi adalah dengan wudu yang benar, kemudian salat dua rakaat ba'dal wudu, ya dia dapat kesempatan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang saya kira juga jelas, yang lainnya adalah dibolehkannya seorang ketika berwudu berbeda bilangan dalam mencuci mata wudunya. Ya, yang satu kali, bagian wudu yang lain tiga kali, yang lain cuma dua kali. Dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah SAW mengusap yang lain berkumur tiga kali, wajah tiga kali, ya tangan dua kali. Ini juga apa? Boleh. Karena yang wajib itu satu kali. Yang wajib itu adalah satu kali. Adapun tiga kali, ya mencuci anggota tubuh tiga kali selain kepala, hukumnya adalah mustahab sunnah. Boleh. Ya, yang satu dicuci dua kali, yang satu tiga kali. Adapun kepala hanya satu kali. Itu mungkin yang terpenting dari dua hadis ini. Pada yang lain kita kira jelas tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi dari beliau rahimahullah. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'udihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Kata beliau radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang memulai dengan yang kanan dalam memakai sendalnya, bersisirnya dan bersucinya. Artinya apa? Artinya di antara sunnah wudu adalah memulai dengan ya bagian kanan pada anggota tubuh yang dua, yakni tangan dan kaki. Dimulai dengan mencuci tangan sampai siku yang kanan dulu, baru yang kiri. Demikian juga apa namanya kaki kanan dulu sampai kakinya, kemudian yang kiri. Kata ulama kita, yang dimaksud dengan tayammun fil wudu ini yang berpasangan, yang ada apa namanya pasangan. Adapun wajah, tidak ada syarat wajah harus kanan dulu baru kiri. Ya, kepala tidak ada syarat usap kanan dulu baru kiri. Yang dimaksud dengan tayammun adalah yang berpasangan, yang ada dua anggota tubuhnya seperti tangan dan kaki. Saya katakan tadi bahwasanya hukumnya sunnah. Sehingga berkata para ulama kita, kalau seorang wudu dengan kiri dulu, tangan kiri dulu, kemudian ya kaki kiri dulu, sunnah. Hukumnya sunnah sehingga sah. Sah wudunya kalau dia mulai yang kiri, tapi fadathu fadilah. Iya. Kalau seorang mulai dengan kiri dulu, wudunya sunnah, wudunya sahihah, wudunya sah, tetapi dia telah kehilangan fadilah. Dia kehilangan keutamaan pahala mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.